Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abdu rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa televisi Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, sungguh sangat berbahagia sekali di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam mimbar Nurus Salam, yang dalam kenyataannya kita selalu merindukan kehadirannya, dan mudah-mudahan pengajian kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikut setianya, dan insya Allah termasuk pemirsa dan saudara-saudara kami di studio sambil akhir zaman nanti. Di pagi hari ini sungguh sangat berbahagia sekali kita ditemani seorang narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Kiai Haji Mujib Hudori Ansi. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Doaikum. Amin. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pada pagi hari ini adalah tiga golongan yang dapat meredam murka Allah. Wah, ada juga ya. Namun karena kita belum sholat subuh, marilah kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, pemirsa masih bersama kami di mimbar Nurus Salam. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, judul atau tema di pagi hari ini adalah tiga golongan yang dapat meredam murka Allah. Kadang-kadang kita serem juga mendengar murka Allah. Murka Allah bisa berbentuk bencana alam, bisa berbentuk sebuah macam yang terasa pada diri kita. Namun demikian kita tidak tahu murka Allah itu yang kayak apa, dan kemudian juga golongan apa yang dapat meredam murka Allah itu. Kami bersalam bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu istifnaman li ni'matih wa istislaman li izzatihi wa isti'saman min ma'siyatih wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin khatami rusulih wa imami anbiya'ih wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih amma ba'd. Faya ayuhal hadirun yang saya hormati dan kita hormati, mudah-mudahan panjang umurnya Al-Ustadz Al-Hajj Ahmad Ar-Rifa'i selaku pemandu acara mimbar Nurus Salam. Ibu-ibu semua, apa kabar Bu? Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah. Amin. Baik dalam kehidupan dunia dan juga baik nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Serta mudah-mudahan berkat mimbar Nurus Salam ini, kita semua khususnya anggota Majelis Zikir Nurus Salam, umumnya warga negara Republik Indonesia, mendapatkan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Amin. Lebih daripada itu, dijauhkanlah kita mudah-mudahan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias mendapatkan ridho, rahmat, bukan murka dan laknat. Kenapa? Karena di dalam kehidupan dunia ini ada orang yang mendapatkan mendapatkan rahmat, tapi sebaliknya ada juga yang mendapatkan laknat. Ada yang mendapatkan ridho, juga ada yang mendapatkan murka, yang dalam bahasa Arabnya itu adalah as-sukhtu, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa berbentuk malapetaka, bencana yang beraneka ragam macamnya. Terutama bangsa kita Republik Indonesia ini disebut oleh orang Arab adalah Ardu Alfi Musibah, pemusibah, negeri seribu satu musibah. Kenapa musibah terjadi? Kenapa malapetaka terjadi? Kenapa gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, gelombang tsunami, dan begitu selanjutnya? Itu kaitannya sangat erat dengan perilaku kita sebagai umat manusia yang sengaja diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Akan tetapi ternyata banyak manusia yang tidak menyembah Allah, tapi menyembah harta. Banyak manusia yang tidak menyembah Allah, tapi menyembah kekuasaan, pangkat, pangkat, jabatan. Bahkan ada yang memuja-muja iblis, memuja-muja jin, hanya untuk meluruskan, memuluskan dia punya usaha, dia punya keinginan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, atau dalam bahasa Arabnya al-ishraku billah, na'udhu billah min zalim. Nah, musibah Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada bangsa kita, kepada khususnya umat Islam dan umumnya semua rakyat ini, kaitannya sangat erat dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu kalau kita perbuat akan membentuk satu dinding penghalang antara kita dengan Allah. Semakin banyak perbuatan maksiat kita, semakin tebal dinding penghalang itu. Dan semakin sering kita berbuat maksiat, makin tebal dinding penghalang itu. Dikala itu doa kita jangankan dikabulkan oleh Allah, didengar pun tidak. Na'udzubillah. Peringatan Allah begitu telak kepada kita, baik peringatan yang ada dalam kitab suci Al-Quran maupun peringatan-peringatan alam. Tapi rupanya sedikit orang yang bisa mengambil pelajaran dan ibarat. Iktibar. Terutama penduduk kota-kota besar, ya, seperti kota Jakarta ini, banyak orang yang lalai terhadap agama, banyak orang yang menyia-nyiakan kaum duafa, banyak orang yang tidak peduli dengan kemakmuran masjid, banyak orang yang menganggap bahwa pengikut atau aktivis majelis ta'lim itu kaum yang marginal. Ini paham gak marginal ya? Rada-rada susah ini kalau ngomong sama orang kampung. Marginal. Marginal itu ya marginal. Lawannya marpuah. Marginal itu kelompok yang dianggap remeh, yang terpinggirkan, gitu loh. Kan ada orang gini, para hadirin dan hadirat, ada orang yang menganggap bahwa aktivis majelis taklim, ibu-ibu terutama yang ikut memakmurkan majelis taklim itu dianggap itu kan hanya apa itu belagak suci lah. Iya, belagak suci lah. Ibu-ibu itu kan ikut pengajian hanya supaya setiap bulan dibelikan baju sama suaminya. Ya. Begitu juga kaum bapak ini yang sering masuk keluar masjid, dianggap ini kaum yang perlu disantuni. Mereka kan orang-orang susah, makanya ke masjid. Kalau dia enggak susah enggak mungkin ke masjid kan, padahal masjid itu bukan tempat orang susah atau enggak. Masjid itu tempat orang yang beriman. Apalagi ustaz kadang-kadang datang ke rumah orang kaya. Itu udah curiga saja kita. Sumbangan. Siapa tuh datang? Ustaz, paling-paling minta sumbangan. Positive thinking lah yang harus kita kedepankan, jangan negative thinking. Husnudzon, jangan suudzon. Baik khusnudzon kepada Allah maupun khusnudzon kepada sesama umat manusia. Itu penting. Padahal yang saya sebut tadi, yaitu orang yang memakmurkan masjid, orang yang memakmurkan majelis taklim, dan juga pengajian-pengajian TPA itu yang diikuti oleh anak-anak kecil itu adalah merupakan tiga hal yang sanggup meredam murka Allah. Jangan dianggap sepele pengajian itu. Majlis zikir, majlis ta'lim, majlis ilmu, istighosah, tempat-tempat kita berkumpul kemudian kita menyebut nama Allah di situ, ini jangan dianggap sepele. Keberadaannya itu sanggup menahan, menunda, bahkan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Allah akan turunkan azabnya kepada orang-orang Jakarta dan sekitarnya umpama karena perbuatan maksiat mereka yang begitu melampaui batas sudah. Dan ingat bahwa Jakarta dan kota-kota besar itu adalah sentral kemaksiatan. Bentuk maksiat apapun saja ada sudah. Yang perzinaan, yang pemerkosaan, yang narkoba, yang mabuk, minum-minuman keras, nyekek botol, teler, judi. Maksudnya nyekek botol? Masya Allah, nyekek botol. Oh, iya. Botol udah kecil dicekek juga. Ngeri kita. Berarti ya. Ini kan banyak yang dari Kelapa Gading ya. Masya Allah. Hari kan banjir. Ya. Kalau nggak ada ibu-ibu ini tenggelam kali ya. Belum. Bisa jadi kan? Iya. Rasanya sudah cukup syarat jika Allah menurunkan azab dan murkanya. Tapi ketika Allah melihat tiga golongan itu yang dalam hadis qudsi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, inni ahammu bi'adzabi ibadi falamma ra'aitu ummaral masajid wa julasa al-Qur'an wa wildan al-Islam fayaskunu ghadabi. Allah. Ini paham apa enggak saudari? Inilah kalau susah sama ya bicara sama orang yang bukan orang Arab susah. Atau bukan ustaz gitu. Kalau ustazah mungkin pada paham, tapi yang bukan ustaz lah perlu kajian. Kalau ustazah semua berarti berhenti dong ceramahnya. Habis langsung. Saking awamnya kita dengan bahasa Arab itu, setiap mendengar lagu Arab kita anggap itu kasidah. Padahal ada lagu Arab yang isinya itu cinta-cintaan. Umi Kulsum gitu ya. Umi Kulsum. Oh. Kan pernah terdengar di masjid itu lagu Umi Kulsum. Jamaah nyebut nama Allah khusyuk banget. Bilang begini kalau Umi Kulsum itu. Falyakun layluna, layluna, layluna tawilan tawila. Allah. Allah jawab tuh Allah gitu ya. Fa kathirul liqa'i kana qalila. Allah. Padahal itu cerita tentang pengantin baru malam pertama. Karena awam terhadap bahasa Arab. Nah, ini ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah redaksinya dari Nabi. Begini Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni ahammu bi'adzabi ibadi. Aku ini kadang-kadang ingin mengazab hamba-hambaku karena perbuatan dosa mereka itu. Falamma ra'aitu ummaral masajid. Akan tetapi ketika aku melihat aktivis masjid, mereka orang-orang yang memakmurkan masjid, entah dia imam masjid, khatib masjid, guru masjid, ustaz masjid, marbot masjid, jamaah masjid, yang menyumbang masjid, yang mendanai masjid, yang mendukung moral atau material terhadap syiar masjid itu masuk dalam ummarul masajid. Falamma ra'aitu ummarul masajid. Akan tetapi ketika aku melihat mereka orang-orang yang memakmurkan masjid, mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif, wajulasa Al-Quran. Yang kedua adalah, dan ketika aku melihat orang-orang Islam yang duduk bersanding di majlis taklim mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran. Dan yang ketiga, wawildan Al-Islam. Dan ketika aku melihat anak-anak kecil yang belajar Iqra, Qiraati, Kaidah Baghdadiyah, belajar alif-alifan. Baru belajar alif-alifan saja murka Allah itu reda. Bagaimana belajar alif beneran? Baru alif-alifan. Alif-alifan. Tiga golongan ini, saudaraku yang saya hormati, Majlis An-Nisa Nurussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu. Amin, amin. Korelasinya bagaimana? Hubungan antara tiga golongan itu dengan tidak jadinya turun murka Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ummarul masajid. Mereka orang yang memakmurkan masjid. Perlu diketahui, dan tentu kita sudah tahu, bagi yang sudah tahu kan, bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Orang yang masuk ke masjid berarti masuk rumah Allah. Ke rumah Allah. Kita menjadi tamu Allah. Jangankan menjadi tamu Allah, menjadi tamu tetangga saja kita dihormati kan. Iya. Dihormati. dihormati kita. Kecuali nagi utang. Ya. Kecuali nagi utang. Ya. Menjadi tamu Allah apalagi? Lebih sekedar menjadi tamu manusia. Kita akan diangkat derajat kita. Dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menjadi tamu Allah. Ya. Oleh karena itu kita lihat banyak orang-orang yang merupakan aktivis masjid, ketika musibah datang itu mereka selamat. Terutama yang di dalam masjid, selamat mereka. Kenapa? Masjid itu rumah Allah. Musibah yang menurunkan adalah Allah. Tidak mungkin secara logika Allah merusak rumahnya sendiri, kecuali masjid yang tidak dimakmurkan akan dihancurkan ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terbengkalai biasanya. Ya, percuma kalian bangun masjid berjuta-juta, bermiliar-miliar rupiah kuhabiskan untuk membangun masjid, tapi kalau tidak untuk sholat berjamaah dan untuk dimakmurkan adanya, gitu ya. Itu termasuk majlis taklim ibu-ibu ya, setiap itu kan pemakmuran masjid juga kan? Ya, ya. Itu masuk dalam kategori yang kedua, yang majlis taklim. Majlis taklim nanti. Kalau yang umarul masjid khusus, pembicaraannya khusus, ya, karena masjid itu berkaitan dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Baitullah, baitullah, rumah Allah, ya. Berarti kita memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang sanggup memakmurkan masjid kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah, alhamdulillah, walaupun pagi-pagi banget ya, tapi ya suara masih lumayan, padahal belum sarapan, Pak. Iya. Puasa dong, puasa insyaallah, mudah-mudahan sampai maghrib nanti insyaallah. Ya, artinya apa? Bahwasanya yang sanggup memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat yang pasti akan datang, gitu ya. Dan mereka yang sanggup memakmurkan masjid adalah mereka yang sanggup mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian tidak pernah mempunyai rasa takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Niscaya mereka termasuk golongan orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangannya baginda Rasulullah Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan yang intinya begini, kalau kalian melihat seseorang yang keluar masuk masjid, maka saksikan dia itu orang yang beriman. Allah. Dia itu orang yang beriman. Tanda orang yang beriman antara lain adalah sering keluar masuk masjid. Karena orang yang tidak beriman gak mungkin dia masuk masjid, kecuali kalau niat nyolong kotak amal. Yeah. Lain lagi, lain lagi. Keluar masuk masjid artinya apa? Ya di masjid, ya di luar masjid. Di masjid ibadah secara mahdhah, di luar masjid ibadah mencari nafkah, yeah, kerja, berkarya, beraktivitas begitu. Jangan ini konotasinya orang yang memakmurkan masjid itu di masjid terus gak keluar-keluar. Siang di masjid, sore di masjid, malam di masjid, isya, maghrib, subuh di masjid terus gak pindah-pindah. Itu namanya kotak amal. Kalau manusia, orang yang beriman, bukan di masjid terus tapi juga beraktivitas di luar masjid. Di masjid ya ibadah, di luar masjid ibadah juga. Oh, ada itu ya cerita Nabi dulu sahabatnya disuruh pulang itu ya. Ya, ya, istrinya enggak keurusan sampai enggak ada gairah sama sekali, ya, kan. Ya, ya. Akhirnya sahabat itu panggil dia gitu. Iya, iya. Iya. Ya, karena apa namanya itu zaman sahabat Umar kalau enggak salah. Umar, ya. Karena Allah tidak akan memberikan hujan mas kepada kita, kita harus berusaha. Iya. Sambil berdoa, ikhtiar dan doa gitu ya. Kemudian Pak Ustaz dan pemirsa di rumah serta jamaah yang di studio yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah wajulasa al-Quran, orang yang duduk bersanding di majlis Quran, di majlis ta'lim yang mengkaji hukum-hukum Allah, yang mengkaji Al-Quranul Karim, dan juga majlis khatam Quran juga masuk di dalamnya itu. Jangan dianggap sepele ini majlis. Kenapa? Majlis ta'lim, majlis ilmu itu adalah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Nabi pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat taman-taman surga, masuklah kalian. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Taman surga itu apa ya Rasul?" Nabi menjawab, "Majalisul ilmi." Yaitu majlis-majlis ilmu. Dan dalam sebuah riwayat, "Hilakul zikri." Halakoh-halakoh zikir. Istighosah, majlis sholawat, kan banyak sekali itu. Ini juga enggak boleh dianggap remeh oleh kita semua. Kalau enggak ada mereka, enggak ada ahli zikir, enggak ada orang yang memakmurkan masjid, enggak ada pengajian di majlis-majlis taklim, itu sudah hancur. Enggak tahu kita jadi umat apa manusia ini. Na'udzubillah min dzalik. Untung ada yang namanya julasa Al-Qur'an. Ada pembahasan khusus. Orang yang duduk bersanding mengkaji Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Ini Al-Qur'an kitab suci umat Islam. Ini Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan oleh Allah. Allah. Dijaga pula oleh Allah, dijamin keasliannya. Ini adalah merupakan tanda kesempurnaan Islam yang merupakan agama yang mempunyai sifat totalitas, sempurna, paripurna, universal, mencakup segala aspek kehidupan masyarakat yang cocok untuk kapan saja dan di mana saja. Ini Islam. Maka kita menjadi orang Islam harus bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Lengkap ajaran Islam ini. Tinggal baca. Ayo amalkannya. Amalkan. Masalah apa saja ada. Masalah dunia ada, masalah akhirat ada, masalah hidup ada, masalah kematian ada, masalah nanti alam barzah ada, masalah di sono nanti surga neraka ada, masalah pribadi ada, masalah keluarga ada, masalah suami istri, masalah anak, masalah masyarakat, semua dibahas oleh Al-Qur'anul Karim walaupun sifatnya masih global. Sempurna sudah agama kita. Sempurnanya sejak zaman Nabi. Ya, bukan zaman kita sekarang. Zaman Nabi Islam sudah sempurna. Karena itu turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Lembek banget. Kalau Umi Kusum kenceng. Iya. Biar agak tua kan semangat gitu. Oh, muda-muda ini. Muda-muda. Nah, kalau saya masih lumayan. Karena saya ini selalu kalau ke Mekah, selalu mendapat kesempatan menjadi imam di Masjidil Haram. Wah. Dan Ustaz Rifai waktu itu bareng saya, kan saya jadi imam waktu itu. Cuman jamaahnya hanya rombongan saya. Itu pun kadang cuman 4 orang. Kan gak salah toh? Gak salah. Bener toh? Enak toh? Kata Allah, ini Nabi ketika wukuf di padang Arafah untuk haji yang terakhir. Dan Nabi haji itu kan cuma satu kali kan, the first and the last gitu ya, sekali dan yang terakhir, pertama dan terakhir. Ketika wukuf di padang Arafah, turunlah ayat tadi, Bu. Al-yaum akmaltu ila akhiri al-ayah. Itu surat apa coba? Al-Maidah. Ayat pertama. Ayat pertama sudah sebut, kedua udah, yang belum ketiga, ya kan? Ya, ketiga, Bu. Jawabannya enggak salah, cuman satu, dua, tiga yang ya, ya, tiga kan dua dulu, dua ya, kan satu dulu. Dulu gitu. Ya, benar juga Ibu. Jadi surat Al-Maidah ayat tiga, ayat tiga. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, sudah, kata Allah. Lakum, bagimu atau bagi kalian, dinakum, agama kalian. Jadi agama ini sudah sempurna. Oleh karena Islam ini sudah sempurna, maka syariat agama Islam tidak boleh ditambah-tambah. Mengembangkan boleh, menambah jangan. Contoh, kita ini anggota majelis An-Nisa Nurussalam. Setiap saat kita ini taklim, bahkan kalau minggu pagi kita dengarkan, ya, yaitu mimbar Nur salam. Semangatlah kita untuk beribadah sehingga kita ini waktu sholat subuh kita menambah satu rakaat. Wah ini kok subuh cuma dua dari dulu, tambah satu dong biar sama dengan maghrib. Ini gak boleh. Ini menambah syariat namanya. Atau nambah tawaf kok cuma 7 kali sih, tambah dong 2 dari 9 kali. Saya asik nih ya, saya iya masih asik-asiknya nih, apalagi belum mencium Hajar Aswad nih. Ya, tambah lagi enggak boleh. Ini menambah syariat. Akan tetapi kalau yang namanya zikir akbar, tabligh akbar, istighosah kubro, haul masal, ruahan berjamaah dan segala macamnya itu bukan menambah syariat, bukan, tapi yeah, mengembangkan syariat. Karena Islam ini selalu berkembang, yeah, sesuai dengan perkembangan zaman dan evolusi manusia. Sehingga Muammar Qadhafi mengatakan ad-dinul islami mutatawwirun daiman yuwakibu taqaddumal insan. Bahasa Jawanya, Islam is still in progress. Wah, Jawa Tengah. Islam itu selalu berkembang gitu loh, selalu berkembang kegiatannya. Sesuai dengan kegiatannya, sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan umat manusia. Hukumnya juga elastis, muruna. Yang haram bisa jadi halal kalau darurat. Yang haram bisa jadi halal kalau darurat. Tapi kalau nggak darurat, jangan coba-coba. Tegas Islam itu, gitu loh. Ya, yang mubah bisa jadi makruh, gitu. Itu hukum. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Hukum itu selalu beredar, berputar karena sebab. Ada illahnya sebabnya. Wujudan wa adama, adanya dan tidak adanya sebab itu. Itu. Maka jangan saklek kita, jangan saklek. Ya. Kecuali yang sudah ada, ya, hukum tetap hukum. Kecuali sudah ada nas yang qat'i dalam Quran, masalah daging babi umpama. Dari dulu sampai haram sudah. Haram. Baik. Ingetin sampai sampai apa tuh? Daging babi. Baiklah pemirsa dan ibu-ibu sekalian, tambah asyik saja kita mendengarkan ceramah daripada kiai kita. Namun demikian, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT di pengajian kita ini tambah menarik mengenai masalah tiga golongan yang dapat meredam murka Allah. Yang telah disampaikan oleh Kiai tadi itu begitu banyak peredam-peredam yang bentuknya ternyata keseharian hidup kita, yang tentunya adanya di dada kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Kiai, tadi kayaknya ada yang perlu diteruskan. Ya, yang pertama alhamdulillah sudah kita terangkan sedikit, yang kedua juga, yang ketiga terakhir dari tiga golongan itu adalah wawildanal Islam, yaitu anak-anak kecil dari umat Islam. Mereka sedang lucu-lucunya, ya, sedang apa asik-asiknya bermain, tapi ada anak-anak kecil dari umat Islam itu yang menyisihkan waktunya untuk belajar Al-Quran dengan metode qiraati, dengan metode ikra atau qaidah Baghdadiyah. Mereka menghafal surat-surat pendek, doa-doa sehari-hari dengan suara yang terbata-bata, yang belum begitu fasih. Lucu, Allah senang melihat mereka itu. Dan ketika akan menurunkan azabnya, Allah melihat, oh jangan, masih ada anak-anak yang ngaji TPA, Majlis Quran. Dari anak-anak itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya sepele itu, tapi ini luar biasa. Padahal mari bercanda gitu. Mari bercanda. Iya, namanya anak-anak. Iya, kadang-kadang ustaznya dijahilin juga, iya, iya, kan, diumpetin sendalnya. Masih diperhatikan Allah. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena itu Imam Ghazali, imam besar kan itu, Bu, iya, yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Tebal itu jilid apa 4 jilid itu. Iya. Tapi kesenangannya apa? Ngajar ngaji anak-anak kecil. Jadi kita gak boleh menganggap remeh ustadz dan ustazah yang ngajar di TPA. Siapa tuh? Di ustadz fulan. Ngajar siapa? Ngajar apaan? Wah, ngajar anak-anak kecil. Kelas-kelas teri. Begitu. Joget. Joget. Ya, Hadirat ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa di rumah yang mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi dua golongan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah umarul masajid, mereka yang sanggup memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua adalah julasa Al-Quran, mereka yang mengkaji Al-Quran di majlis-majlis taklim. Dan yang ketiga adalah wawildanal Islam, anak-anak kecil dari umat Islam itu, mereka yang sedang lucu-lucunya, sedang asik-asiknya bermain dalam umurnya itu, tapi mereka menyempatkan waktu untuk mengkaji Al-Quran, ya, membaca Iqra, Qiraati, Kaidah Baghdadiyah, supaya mereka itu bisa lancar membaca Al-Quran, menghafalkan surat-surat pendek, menghafalkan doa-doa sehari-hari dengan suara yang terbata-bata yang belum fasih itu. Lucu mereka itu sambil bercanda-bercanda begitu, Allah melihat mereka itu senang. Yang tadinya Allah mau murka menurunkan azab, begitu ada anak-anak kecil yang belajar qiraati, iqra dan sebagainya itu, redalah murka Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jangan dianggap remeh yang namanya TPA. Pengajian taklim anak-anak kecil itu. Sehingga Imam Ghazali pun, ulama besar kelas dunia internasional, ya, dan sampai sekarang masih dikaji itu ilmu-ilmunya oleh generasi penerus sekarang ini, itu kesukaannya adalah mengajar anak-anak kecil untuk membaca Al-Quran, mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajar tauhid dan akidah. Ini kadang-kadang kita menganggap remeh kepada ustaz dan ustazah yang ngajar di TPA gitu. Siapa itu? Ustaz Fulan. Ngajar Iqra. Ngajar apaan? Ngajar Iqra. Ya, masih kecil lah itu gitu. Jangan begitu, karena mereka itu luar biasa ya. TPA itu harus kita dukung secara moral maupun material. Kalau enggak ada mereka yang ngajar di TPA itu, siapa? Kita mungkin enggak sempat waktu kita kan. Kita asyik dengan majlis taklim kita yang sudah besar, atau mungkin mengurus rumah tangga, melayani suami dan begitu selanjutnya. Alhamdulillah anak-anak kecil kita ada yang ngajar. Oke, kelihatannya ibu-ibu udah pada kagak sabaran mau nanya nih. Ini tadi Bu, silakan Bu. Ah, mana? Silakan. Ya. Ya, mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kris dari Majelis Zikir Anisa Narussalam. Ya. Saya mau tanya, apa sih yang paling menyentuh hati, yang paling dalam tuh kalau murka Allah misalkan menimpa diri kita sendiri? Udah, itu aja. Iya. Tuh hati, maksudnya tuh apa yang paling menyentuh hati gitu ya, kira-kira apa begitu, maksudnya murka Allah gitu ya, yang keteras dari kita, apakah itu termasuk murka Allah gitu ya, kira-kira. Jadi murka itu bahasa Arabnya adalah ghadab, marah ya, atau murka, atau as-sukhat, itu marah dan murka Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang yang jauh daripada ibadah. Ya. Entah itu orang kafir atau orang muslim yang sudah kelewat amat melaksanakan perbuatan maksiat, keterlaluan. Tapi kalau menimpa orang soleh itu bukan murka, tapi ujian. Musibah, ujian, cobaan, kuat apa tidak. Dan Allah menguji hambanya, terutama hamba yang beriman itu, pasti dia sanggup untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kita kecuali apa yang kita mampu. Tergantung kita ini orang yang soleh apa tidak. Kalau kita ini orang soleh, dapat ujian, cobaan, sabar. Apapun bentuknya, walaupun menyakitkan hati kita, mama. Ya, siapapun pernah diuji, tanpa terkecuali, termasuk kita semua, satu persatu pasti pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi terdahulu, wali-wali, orang-orang soleh, ulama, semua dapat ujian. Tergantung kita menerimanya. Bagaimana cara menerimanya itu? Itu kalau orang yang kafir, nah itu namanya murka yang didapat itu. Kalau ujian itu kan bakalannya akan naik kalau lulus ya. Insya Allah. Kalau sabar ya, akan ditingkatkan derajat kita oleh ya, Allah ya. Semata janji Allah itu ya. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa basyiris sabirin. Sabirin. Itu. Nabi Ibrahim juga itu diuji terus bu. Waktu ya, muda diuji, dia dewasa diuji. Belum punya istri diuji, punya istri diuji, belum punya anak diuji, ya sudah punya anak diuji lagi terus sampai menjelang wafatnya. Maka disebut Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena dia tahan uji. Jadi kadang kan, kadang kita gini, kita lupa kadang-kadang, lupa daratan ketika mendapatkan karunia dan kemakmuran. Dianggap ini berkah, padahal itu kemakmuran ujian juga. Ujian juga, ya. Tapi kita akan merasa lebih diuji ketika diuji oleh Allah dengan kemiskinan, sakit, banyak tanggungan, banyak utang, nah itu, iya kan? Sehingga Allahumma-nya ini khusyuk sekali. Ya Allahumma ya Allah. Tapi senang, begitu udah selesai semua, Allahumma. Santai aja. Santai, kan udah beres semua. Nggak serius lagi. Beres semuanya. Padahal ciri orang yang imannya stabil itu dia akan khusyuk ibadah kapan saja. Ya. Dalam keadaan makmur khusyuk, dalam keadaan paceklik juga khusyuk, dalam keadaan banyak duit khusyuk, dalam keadaan enggak punya duit pun khusyuk. Begitulah, stabil. Jangan terganggu dengan materi. Paham Bu ya? Jadi yang hari-hari Ibu terima itu adalah kasih sayang dari Allah. Sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Haja Fatimah dari Jakarta Timur. Kami mewakili Majelis Zikir Anisa Nurussalam. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan bagaimana umat Islam yang beriman sama orang yang kafir kena juga azab Allah, bagaimana menghindarinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghindarinya murka Allah itu caranya gimana? Iya, iya. Alhamdulillah ada pertanyaan yang menggelitik kita semua, yeah. Tentu akan menimbulkan pertanyaan lagi, gitu ya. Membuka wacana kita, memperluas wawasan kita. Bagaimana cara menghindarkan diri kita dari murka Allah, murka Allah Subhanahu wa taala. Kan udah kita sampaikan tadi tiga hal itu. Yeah. Dalam hadis qudsi yaitu ummarul masajid, orang yang memakmurkan masjid, yang kedua julasal Al-Qur'an, yang mengkaji Al-Qur'an di majelis-majelis taklim, entah itu baca Yasin atau baca Al-Kahfi, baca surah apa namanya itu Tabarok, Al-Mulk, atau mengkaji tafsir Al-Waqi'ah ya. Al-Waqi'ah. Ah, gacauan ibu-ibu tuh. Itu kepanjangan kul huda. Kul huda. Enggak, Al-Waqi'ah kan ya duit-duit gitu ya. Untuk kemakmuran ya. Kemakmuran. Kemudian yang ketiga, majelis taklim anak-anak kecil. Itu tiga hal antara lain yang bisa meredam murka Allah. Yang tadinya mau turun murka Allah yang berupa bencana, musibah, segala macam malapetaka itu akhirnya tidak jadi turun. Ada satu lagi cara jitu untuk menghindarkan diri kita dari malapetaka, yaitu sedekah. Sedekah, infak, gitu ya. Memberikan sesuatu kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Sabda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatassu. Sedekah itu bisa meredam murka Allah dan juga bisa menjaga kita dari su'ul khatimah. Itu sedekah. Ya, kenapa sedekah kok bisa meredam murka Allah? Ditegaskan lagi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, pasti kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit, para malaikat. Malaikat ya. Orang yang sedekah itu didoakan malaikat. Kita sayangi tetangga, saudara, sanak famili, handai tolan, sahabat karib, guru, murid. Kasih, beri. Karena Allah itu kan maha pemberi kan. Nah, kita ikuti itu. Allah sering memberi, kita sering memberi. Ya. Al-Mu'ti. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sayangi makhluk yang ada di bumi, kita pun akan disayangi oleh Allah, oleh Allah dan juga oleh makhluk yang ada di langit, yaitu malaikat. Berarti kalau kita ingin kaya, ingin memiliki banyak harta, harus banyak mengeluarkan nanti Allah. Banyak mengeluarkan. Insya Allah kita akan dipercaya oleh Allah Subhanahu Wataala sebagai distributor rizki. Nah, iya betul. Ya, sebagai agen. Syukur-syukur agen tunggal kita. Nah, itu kan. Kadang kita berpikir ini kalau saya punya 10, saya berikan 1, tinggal 9. Belum beli ini, belum ini, belum itu. Beras habis lah. Beras habis, seragam majelis taklim belum. Apalagi setahun bisa 6 kali ganti. Iya. Udah gitu dari mana? Ketuanya galak benar lagi. Wah. Padahal harta kita yang akan berkembang itu ini menurut matematikanya Allah, bukan matematika kita. Yeah. Harta yang akan berkembang itu yang kita sedekahkan, kita infakkan. Kita punya 10, kalau matematika manusia dikurangi 1 tinggal 9. Hilang yang 1 ini. Tapi hisabun ilahi, matematikanya Allah Subhanahu wa taala yaitu mengandung nilai keberkahan. Yang 1 lah yang akan berkembang. Kita punya 10, disedekahkan 1, jadi berapa? Ya. Jadi berapa? Jadi berapa? Bukan. Yang satu ini akan berkembang. Minimal perkembangannya 200. Adalah 10 kali lipat. Jadi kalau kita punya 10, disedekahkan 1, berarti menjadi 19. Karena yang satu jadi 10. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah, kata Nabi. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Itu batas minimal. Minimal. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat baik 1 kali dilipat gandakan oleh Allah 10 kali minimal, dan barang siapa berbuat jahat sekali balasannya hanya 1 dan mereka tidak dizalimi adanya. Berarti Allah ini Maha Rahman dan Rahim. Itu rahmat Allah seperti itu. Jadi sedekah itu dilipat gandakan. Di samping fungsinya, faedahnya, hikmahnya itu banyak sekali. Antara lain adalah bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin selamat dari musibah apapun, rajin-rajinlah sedekah, itu aja. Rajin sedekah, terutama kalau ustadznya datang ke rumah, pulang kasih berkat. Insya Allah. Gak lupa berkat ini dia. Ya silakan Bu. Bu udah tadi Bu ya? Bukan berkat, bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nana Armen. Saya dari Majelis Zikir Anisa Nurussalam Cabang Sunter. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Bangga. Apa hukumnya orang tua yang setelah anaknya besar berbeda keyakinan dengan orang tuanya, Pak Ustaz? Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sekarang kan perkembangan ilmu pengetahuan agama ini sangat pesat sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini punya disiplin ilmu tersendiri anak kita, karena mereka itu banyak pergaulan dan belajar kesana kemari pun akan berbeda wawasannya, bahkan berbeda ilmunya, berbeda pendapatnya. Itu sah-sah saja, asal perbedaan itu dalam masalah furu'iyah fiqhiyah. Tapi kalau dalam masalah akidah jangan sampai. Sebab kalau masalah akidah kita harus satu, tauhid kita harus satu, sama yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau hanya beda umpama apa namanya taraweh 20 dan 8, ini kan masalah-masalah fikhiyah gitu ya. Umpama azan Jumat sekali dua kali ini enggak masalah. Tapi kalau sudah berbeda masalah tauhid, nabinya beda. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak taunya dia nabinya Tukimin. Nah, kan nanya akidah ini. Lu ada Bu sekarang banyak yang ngaku nabi kan? Iya iya iya. Ada yang ngaku nabi namanya Sayuti di Bandung. Baiklah, karena waktu juga yang misalkan kita di pengajian pada saat ini, insya Allah kita bisa bertemu kembali dalam pengajian Mimbar Husalam yang akan datang. Dan terima kasih Pak Kiai, silakan sedikit kesimpulan dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita telah mengkaji hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala yang tentu kaitannya sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dengan malapetaka, bencana atau murka Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu ternyata bisa diantisipasi agar kita terhindar dari musibah, terhindar dari malapetaka apapun bentuknya. Jika itu merupakan murka Allah Subhanahu wa taala, kita akan bebas, manakala kita termasuk salah satu tiga golongan, yaitu yang pertama orang-orang yang rajin memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tentunya dengan sholat jamaah, dengan mengisi majelis-majelis ilmu dan begitu selanjutnya. Yang kedua adalah julasa Al-Quran, yaitu pengajian-pengajian Al-Quran yang sangat mulia itu, karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, tanda bukti konkret kesempurnaan agama Islam itu sendiri. Dan yang ketiga dari tiga golongan itu adalah anak-anak kecil yang ngaji di majelis-majelis seperti TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Mereka memakai metode Iqra' Qiraati dan begitu selanjutnya, yang semua itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan murkanya, redalah, dan tidak murka yang dia turunkan, akan tetapi adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tiga golongan itu, kampung kita akan tentram, daerah kita akan tentram, Indonesia kita pun akan tentram. Sehingga kewajiban bagi kita, pertama jangan dianggap remeh tiga golongan itu, dan juga harus kita support, kita dukung secara moral maupun material akan keberadaannya. Dihiasi dengan sedekah dan perhatian kepada anak-anak kita, tentu agar jangan sampai beda akidah gitu ya, sehingga mereka bisa menyelamatkan kita sebagai orang tua dari dunia dan sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua agar kita sanggup untuk masuk ke dalam salah satu golongan yang merupakan peredam murka Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anna Allah ta'ala amarona biddu'a wa takaffala bil ijabah haitsu qala fi kitabil azizil karim ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma ahadan minna wa la fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ya rabba kulli syai' bi qudratika على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الاستغفار منك الغفران وهذا الجهد وعليك التكلان. فاغفر لنا يا ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وأولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم فقهم في الدين وعلمهم في الكتاب وحسنهم في الأخلاق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا حسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.